Yakin ni yakin, oh yakin aku tenanan. Sumpah yang janji iloku nek tes tenan. Kurang-kurangnya kurangku sepurani jenan. Cinta. Selesai. Saben wayah wengi mikir no isi ati. Apa tenan no tresno iki dadi siji. Tetep anggonku mikir ra ono sithik kuwatir crito iki.